para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Nofriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 26. Kalimat kunci hari ini adalah... 次は頑張ろう. Berikutnya, mari lebih bersemangat. Hari ini, Anna baru mendapatkan nilai tes bahasa Jepangnya. Setelah kelas selesai, Anna melihat teman sekelasnya Rodrigo menundukkan kepala dalam-dalam. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 26. Kalimat kuncinya adalah... 次は頑張ろう. Berikutnya, mari lebih bersemangat. Rodrigo, 元気がないね. 試験ができなかったんです。 私も 60点でした。 次は頑張ろう。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, Rodrigo, genki ga nai ne. Rodrigo tidak bersemangat ya. Rodrigo adalah sebutan bagi Rodrigo. Anna dan Rodrigo telah menjadi kawan dekat. Jadi Anna memanggil nama Rodrigo tanpa Sam, yang merupakan sebutan kehormatan. Genki. Arti harfiahnya adalah sehat. Di sini maksudnya bersemangat. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Nai adalah bentuk informal dari arimasen, yang artinya tidak ada. Ne adalah partikel yang digunakan saat meminta konfirmasi dari orang yang diajak berbicara. Bentuk informal dari arimasen yang artinya tidak ada adalah nai, ya. Tetapi bentuk keduanya sama sekali berbeda. Ya, betul. Arimas yang artinya ada berubah secara tidak tetap. Bentuk nai dari arimas adalah nai. Mohon hafalkan. Selanjutnya, Rodrigo menjawabnya, 試験ができなかったんです. Ujiannya tidak berhasil. 試験 adalah ujian. Na adalah sebuah partikel. できなかった artinya tidak berhasil. Ini adalah cara informal untuk mengucapkan できませんでした. Bagaimana mengucapkan saya berhasil dalam ujian? Gunakan bentuk lampau dari できます yang artinya berhasil, yaitu できました. Gunakan partikel ga untuk mengatakan Anda berhasil atau tidak. Katakan ndes saat Anda menjelaskan situasi atau alasan. Sebelum ndes, Anda harus menggunakan bentuk biasa dari kata kerja. Apa itu bentuk biasa kata kerja? Bentuk biasa kata kerja adalah cara informal untuk mengucapkan kata kerja, seperti misalnya bentuk kamus dan bentuk ta. Cara sopan mengucapkan kata kerja disebut bentuk sopan. Bagaimana cara membedakannya? Bentuk sopan punya des atau mas pada akhir katanya. Kalimat lampau sopan berakhir dengan deshita atau mashita. Oh begitu, lalu dekimasen deshita yang artinya saya tidak berhasil adalah bentuk sopan, dan dekinakatta adalah bentuk biasanya ya? Betul sekali, mari kembali ke adegan tadi. Anna mengatakan, Watashi mo. Saya juga. Watashi adalah saya. Mo adalah partikel yang berarti juga. 60 ten deshita. Saya mendapat nilai 60. 60 ten. Terdiri dari angka 60 dan ten yang berarti nilai. Berhati-hatilah di sini, pengucapan 60 berubah saat diikuti oleh ten. Deshita adalah bentuk lampau dari des, kata sopan untuk mengakhiri kalimat. Anna merasa genki yang di sini artinya ceria, meskipun ia hanya mendapatkan nilai 60 dari 100. Ngomong-ngomong, jika kita letakkan angka 6 atau roku dalam digit puluhan, yaitu digit dari 10 atau ju, jadinya adalah rokuju atau 60 ya? Betul. Sekarang mari kita dengarkan pengucapan untuk 10 sampai 90. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dan 100 adalah 100. Hyaku sulit untuk diucapkan. Kita dengarkan sekali lagi ya. Hyaku. Kemudian Anna mengatakan. Tsugi wa ganbaro. Berikutnya mari lebih bersemangat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Tsugi. Adalah berikutnya. Maksudnya ujian berikutnya. Wa. Adalah partikel penanda topik. Ganbaro. Adalah mari lebih bersemangat. Ini adalah salah satu bentuk perubahan dari Ganbarimasu. Yang artinya berjuang atau bersemangat. Di sini, Anna mengusulkan agar dirinya dan Rodrigo melakukan yang terbaik dalam ujian berikutnya. Anna juga dapat menggunakan ungkapan ini untuk menyuruh diri sendiri agar melakukan yang terbaik pada kesempatan selanjutnya. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 26 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Tsugi wa ganbaro. Berikutnya, mari lebih bersemangat. Rodrigo, genki ga nai ne. Shiken ga dekinakattan desu. Watashi mo 60 den deshita. Tsugi wa ganbaro. Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bentuk perubahan dari kata kerja gambaro. Mohon ajari lebih lanjut. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan gambaro, yang artinya mari lebih bersemangat, adalah bentuk perubahan dari kata kerja yang dikenal sebagai bentuk kehendak. Ini mengungkapkan keinginan orang yang berbicara. Kita juga menggunakannya untuk mengundang orang yang diajak berbicara untuk melakukan sesuatu bersama-sama atau untuk mendesak orang yang diajak berbicara melakukan sesuatu. Kita tidak menggunakan ungkapan ini kepada atasan kita. Mari saya jelaskan bagaimana membuat bentuk kehendak dari bentuk mas kata kerja. Pertama, jika bunyi vokal dari suku kata tepat sebelum mas berakhir dengan e, gantilah mas menjadi yo. Misalnya, tabemasu. Yang artinya makan menjadi tabeyo. Mari makan. Kedua, jika bunyi vokal dalam suku kata tepat sebelum mas berakhir dengan i, ada dua pola yang berlaku. Dalam pola pertama, gantilah mas menjadi yo. Okimasu. Yang artinya bangun menjadi okiyo. Mari bangun. Shimasu. Yang artinya melakukan menjadi shiyo. Mari melakukan. Dalam pola lainnya, buang mas lalu ganti bunyi vokal i dalam suku kata tepat sebelum mas menjadi o dan tambahkan u. Satu contoh adalah Ganbarimasu. Yang artinya berjuang atau bersemangat dalam adegan hari ini. Kata itu menjadi Ganbaro. Mari berjuang atau bersemangat. Namun berhati-hatilah, pengucapannya adalah Ganbaro. Meskipun dieja sebagai Gambaro-u. Ada satu pengecualian. Kimasu. Yang artinya datang menjadi Koyo. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Bayinya menangis kuat. Dalam bahasa Jepang, kita menggambarkannya seperti ini. Ongya, ongya. Saat bayi tumbuh menjadi balita, tangis balita adalah seperti ini. Eng, eng. Dan sekian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Rodrigo mendapatkan nilai 80 dalam ujian itu. Ia mengerjakan ujian jauh lebih baik daripada saya. Saya tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Apakah Anda menikmati pelajaran 26? Kalimat kunci hari ini adalah Tsugi wa ganbaro. Berikutnya, mari lebih bersemangat. Bergabunglah kembali bersama kami.